بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، segenap puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Dan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaknya menjadikan diri kita untuk semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya berbagai nikmat itu Allah berikan kepada kita, dan dengan sebab nikmat itu kita bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Di antaranya nikmat kemudahan, nikmat kekuatan, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menyempatkan diri untuk bisa duduk di dalam majelis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam pernah mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah urusan keduniaan. Berhati-hati juga dalam masalah bahagian daripada dunia, yaitu wanita. Beliau bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Dan hendaklah kalian berhati-hati dalam perkara-perkara keduniaan, dan berhati-hatilah kalian dari perkara atau urusan wanita. Di dalam ayat juga disebutkan, dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wazinatun tafakhuru bainakum wa takathuru fil amwal." Ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu, la'ibu walahu, hanya permainan dan senda gurau saja. Wazinatun, dan dunia itu memang hanya sekadar perhiasan. Watafakhur, watafakhurum bainakum, dan dunia itu hanya menjadi sebab kalian berbangga-bangga. Ya. Watakathur, watakathurum fil amwal, dan kalian hanya ya, membangga-banggakan hal yang sifatnya harta. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang dunia hanya permainan, hanya senda gurau, ya, sesuatu yang lahun, sesuatu yang melalaikan. Itulah dunia, ya. Sehingga manusia ya, dengan sebab dunia itu zina, perhiasan, ya, sehingga kemudian tafakhur, ya, saling membanggakan, ya, bainakum di antara kalian, watakathur, dan saling ya, berlomba-lomba untuk kemudian menampilkan fil amwal dalam permasalahan-permasalahan harta. Itu adalah dunia. Maka sudah sepantasnya apabila kita berupaya untuk menyikapi dunia itu secara tepat. Artinya, ya, jangan sampai kemudian dunia itu melalaikan. Ya, urusan-urusan dunia kemudian melalaikan. Demikian juga tidak sebaliknya. Ya, kemudian kita tidak peduli dengan dunia. Karena bagaimanapun juga yang namanya dunia, yang namanya dunia adalah sesuatu yang kita butuhkan. Kita butuhkan untuk keperluan-keperluan yang ada pada diri kita karena kita hidup di alam dunia. Maka dua sikap ekstrim, dua sikap kutub ekstrim ini jangan sampai ada pada diri kita. Satu, berlebih-lebihan dalam urusan perkara dunia sehingga melalaikan dari apa yang telah Allah wajibkan atau telah Allah membankan kepada dia untuk dilaksanakan. Yang kedua, ekstrim yang kedua, yaitu menafikan sama sekali faktor-faktor keduniaan. Padahal ia hidup di dunia dan ia memerlukan perkara-perkara keduniaan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf yang mengartikan dunia hanya dalam bentuk perkara-perkara yang sempit. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ya. Ketika ada tiga orang menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada salah satu istri beliau, ya. Kemudian setelah mendapatkan informasi bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lantas ketiga orang ini menyatakan, kalau demikian saya akan berpuasa terus-menerus, tidak akan berbuka. Yang satu orang lagi mengatakan, kalau demikian saya akan berjaga terus-menerus, artinya menunaikan ibadah terus di malam hari. Ya, menunaikan ibadah terus di malam hari sehingga tidak tidur. Kemudian yang seorang lagi mengatakan, ya, kalau demikian saya akan membujang terus, tidak akan menikahi wanita. Ya. Mungkin dianggapnya wanita itu pengganggu ibadah, pengganggu kekhusyuan. Maka kemudian Nabi SAW mendengar apa yang diucapkan oleh tiga orang ini. Bukankah kalian mengatakan begini dan begini? Ya. Saya adalah orang yang paling takwa, tapi saya juga ya, selain berjaga, selain menunaikan sholat malam, juga saya tidur. Saya juga berpuasa, Tapi selain berpuasa, saya juga berbuka. Tidak terus menerus menunaikan puasa. Dan saya juga menikahi wanita, tidak terus menerus membujang. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman ragiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang tidak suka kepada sunnah-sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Syahid daripada peristiwa yang ada pada zaman Nabi SAW ini adalah bagaimana sikap ekstrim, ya, sehingga kemudian menafikan unsur-unsur keduniaan yang itu diperlukan oleh seseorang, maka sikap ekstrim itu disalahkan, tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Ya, seperti seseorang ingin sholat terus malam, artinya dia begadang untuk menunaikan ibadah. Ya, maksudnya baik untuk masalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya baik. Maksudnya baik untuk selalu berpuasa, ya, tidak memerlukan unsur-unsur keduniaan, makan, minum untuk kekuatan tubuhnya dan seterusnya. Maksudnya baik menghindari wanita, tetapi terlalu ekstrim, maka sikap ghulu seperti itu, berlebih-lebihan seperti itu, tidak dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga bahkan dipertegas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman ragiba an sunnati," barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, "falaisa minni," dia bukan termasuk golonganku. Ini adalah bentuk teguran, bentuk pengingkaran dari Nabi SAW terhadap orang-orang yang menyikapi dunia secara salah. Demikian juga menyikapi dunia yang ekstrim berikutnya, berlebih-lebihan. Ya, hubbud dunia, senang kepada dunia sampai kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa untuk menunaikan kewajiban-kewajiban di dalam agama, lalai kepada agama, meninggalkan agama. Dan yang demikian ini dampaknya sangat serius. Meninggalkan unsur-unsur, meninggalkan perkara-perkara agama untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampaknya sangat serius. Digambarkan di dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya. "Idza tabayya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'a dinakum." Ya. Apabila kalian telah disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Apa itu perkara dunia? Ya, kalian sibuk mengurusi ekor sapi, maksudnya dalam peternakan. Ya, kalian amat suka, ya, dengan bizar'i, pertanian. Ya, artinya itu perkara-perkara dunia. Ya. Jual beli yang disebutkan di pertama itu, idza tabayya'tum bil inah, jual beli yang sifatnya al inah, berbau riba. Kemudian peternakan, kemudian pertanian, kemudian wataraktumul jihad. Sebab daripada kecintaan dunia ini berdampak, ya, tidak suka untuk berjihad. Ya, wataraktumul jihad, tidak suka untuk berjihad. Berjihad dalam talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Berjihad di dalam menegakkan kebenaran dan seterusnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dampak dari semua ini, ya, terlalu besar, ya, volume kecintaan pada dunianya terlalu kuat, ya, sehingga lemah dalam kesungguhan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sallallahu alaikum dhullan. maka kemudian Allah menurunkan kepada kalian kehinaan. Itu dampak, ya, kehinaan kepada, ya, kalian, kepada kaum muslimin, ya. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kalian kembali, ya, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, jadi ketika orang, ya, tersibukkan dengan dunia, kemudian lalai dengan agama, lalai dengan zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, lalai untuk beramal soleh, lalai untuk bersedekah dan seterusnya, amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah turunkan kehinaan, kehinaan kepada kalian. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali mempelajari agama kalian, kembali mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya. Kembali untuk mengajarkan agama, kembali untuk mendakwahkan agama dan seterusnya. Sampai itu semua dilaksanakan, Allah akan mencabut kehinaan itu yang Allah timpakan kepada satu umat. Ini satu bentuk ekstrim yang lain, ya. Seperti tadi, ekstrim meninggalkan dunia juga tidak dibenarkan. Ekstrim berlebih-lebihan dengan dunia itu juga tidak dibenarkan. Kemudian di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mihsan radhiyallahu anhu, hadis ini terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga Sunan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Ya. Barang siapa yang satu di antara kalian, ya, pada pagi hari, ya, "Man asbaha minkum," barang siapa dari kalian, satu dari kalian, ya, atau kalian, "asbaha aminan," dalam keadaan pagi harinya itu merasakan aman, ya, ada situasi yang aman, keadaan yang aman, ya, "fi sirbihi," di dalam kampungnya atau di dalam sekumpulan, "mu'afan fi jasadihi," kemudian selain ada keamanan, juga mu'afan fi jasadi, jasadnya, fisiknya juga sehat, afiyah, sejahtera, diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "indahu qutu yaumi," ya, dalam satu hari itu kalian punya bekal makanan, ya, tidak sampai kelaparan, masih ada yang untuk bisa dimakan. "Faka'annama huyizat lahud dunya bihadhafi riha," ya, "bihadhafi riha," maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian ini seakan-akan, ya, engkau telah dianugerahi dunia dengan seluruh apa yang ada di dunia itu, seakan-akan engkau sudah maksimal mendapatkan dunia dan seisinya. Ya, jadi ketika kita sudah di negeri kita aman, untuk makan pun kita tidak kesusahan, ya, tidak kesulitan mencari makanan, untuk dalam satu hari bisa makan. Kemudian fisik kita pun sehat, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "ka'annama huyizat lahud dunya bihadza fi riha," maka seakan-akan kau telah mendapatkan, ya, dunia dan seluruh apa yang kau inginkan di dunia itu. Sebab memang kebutuhan manusia ya itu tadi, ya, rasa aman, pangan, kemudian tubuh yang ada pada dirinya sehat, tidak bermasalah. Kalau sudah tiga itu ada pada diri seseorang, masya Allah, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun manusia punya ambisi. Namun kadang-kadang manusia tidak mau berhenti dari apa yang telah dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak mau berhenti untuk kemudian mencukupkan diri. Ya. Dalam pengertian bersikap qanaah misalnya. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, ketika ambisi itu sedemikian kuat bercokol pada diri manusia, disitulah letak manusia akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, dalam keadaan manusia dikuasai oleh hawa nafsunya, maka yang ada adalah ungkapan-ungkapan bagaimana supaya dirinya menguasai semua yang dia inginkan. Kalau dia seorang karir, seorang pejabat, maka ketika ambisi keduniaannya tumbuh pada dirinya, maka seakan-akan jabatan itu ingin ia kuasai terus-menerus. Kalau dia seorang pedagang misalnya, maka perdagangan yang ia kuasai, bila perlu ia monopoli, ya, kuasai, hanya dia yang menguasai, tidak ada orang lain yang bisa, ya, berbisnis, ya, semuanya harus melalui dia, dikuasai, dimonopoli. Kalau dia seorang, misalnya seorang yang urusan-urusan keduniaan lainnya, entah dia sebagai misalnya yang memberikan jasa, maka sifat ingin menguasai semua itu juga akan tumbuh, sehingga seluruh orang harus bekerja pada dia, seluruh orang harus, ya, mengabdikan pada dia, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan, ya, masalah dunia. Ya, jadi sikap ekstrim itu sangat tidak baik bagi kehidupan umat manusia. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kifafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Ya. Qad aflaha, sungguh beruntung. Ya. Sungguh seseorang itu telah beruntung. Ya. Memperoleh kemenangan. Man aslama, dan sungguh seseorang itu pun, ya, beruntung ketika ia telah berislam. Wa kana rizquhu kifafan, kemudian rezekinya itu dicukupkan. Rezekinya itu oleh dia dicukupkan. Ya, cukuplah, kifafan. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan ia kemudian bersikap qanaah, mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Maka orang yang seperti itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aflaha, sungguh ia telah memperoleh keberuntungan. Ia telah mencapai satu titik kemenangan. Ketika ia sudah berislam, rezekinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia menerima apa, merasa cukup apa yang Allah berikan kepada dirinya. Itu adalah satu bentuk sikap bagaimana ia menerima rezeki, bagaimana ia menerima apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ia merasa cukup dengan itu. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Ya. Karena orang yang qanaah adalah orang yang ia mampu mengendalikan dirinya dari percikan-percikan dunia. Ia mampu untuk tidak tergoda. Ia mencukupkan diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Kalaupun Allah memberikan rezeki dalam bentuk yang sangat banyak, ketika sikap qanaah itu ada pada dirinya, harta yang melimpah yang ia miliki itu tidak akan menjadikan dirinya kemudian menjadi hamba dunia, tidak menjadi kemudian budak dunia. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia itu kepada dia sebanyak-banyaknya, tetapi ketika sikap qanaah itu ada pada dirinya, apa yang Allah berikan sedemikian banyak itu, dia hanya mengambil secukupnya untuk dirinya. Dan itulah yang dilakukan, diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat mulia, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri, dua putri beliau bahkan dinikahi, sehingga mendapat gelar laqab Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu meninggal kemudian dinikahkan kembali dengan putrinya yang lain. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kurang apa beliau, harta sedemikian banyak, tetapi hatinya memiliki sikap qanaah terhadap dunia yang ia miliki. Maka ketika perang Tabuk diumumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Utsman bin Affan menginfakkan sekian banyak hartanya, untuk kemudian dipergunakan dalam rangka membekali kaum muslimin yang pergi ke Tabuk untuk li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peperangan Tabuk. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang tajir luar biasa ketika di kota Mekah, pedagang ulung, pebisnis ulung, kaya luar biasa, kaya raya. Tapi ketika perintah untuk berhijrah, untuk menunaikan hijrah dari Mekah ke Madinah, semuanya beliau tinggalkan. Harta kekayaan itu oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ditanggalkan di kota Mekah. Sehingga ketika ada proses akhwain, yaitu sahabat muhajirin dan sahabat ansor dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwainnya Abdurrahman bin Auf, yaitu seorang ansor, maka orang ansor ini mengatakan, kalau demikian saya akan membagi dua harta kekayaan yang saya miliki. Akhwainnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini kaya raya, maka kemudian harta kekayaannya itu akan dipilah dua dan sebagiannya akan diberikan, akan diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf menolaknya. Tidak, saya tidak akan mengambil harta yang engkau tawarkan. Tapi satu permintaan saya, tolong tunjukkan di mana pasar. Di mana pasar? Karena memang kemampuan entertainment beliau, Abdurrahman bin Auf, kemampuan berwirausahanya sangat kuat. Talentanya sangat kuat. Sehingga dengan tanpa modal apapun ia datang ke pasar. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak dalam waktu lama sudah bisa mengumpulkan harta kekayaan. Itu Abdurrahman bin Auf. Syahidnya adalah, syahidnya walaupun harta kekayaan itu banyak, pada diri Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tetapi tidak kemudian harta kekayaan itu membelenggu dia, membelenggu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tidak. Harta kekayaan yang demikian banyak itu justru ia tanggalkan. Itu menunjukkan hatinya tidak dibelenggu oleh dunia. Hatinya tidak dibelenggu oleh dunia. Ketika datang perintah hijrah, hijrah, dia utamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta kekayaan yang sedemikian banyak di kota Makkah, ia tinggalkan. Itu sikap qanaah. Sikap yang tidak diperbudak oleh dunia. Ketika Allah memerintahkan untuk hijrah, hijrah. Ya, rumahnya, harta kekayaan lainnya di kota Mekah ditinggalkannya. Itu contoh bagaimana gambaran sikap qanaah. Sikap untuk tidak terikat dengan dunia. Punya dunia banyak, punya harta kekayaan banyak, tetapi tidak kemudian membelit hatinya. Tidak kemudian hatinya itu terbelenggu oleh dunia itu. Ya. Tidak dikuasai oleh dunia yang ia miliki. Tidak dikuasai oleh harta kekayaan yang dimiliki. Tapi ya, ia lebih mengutamakan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu contoh bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi keduniaan. Ada satu ungkapan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Battal. Ali bin Abi Thalib menyebutkan irtahalatid dunya mudbirah. Kehidupan dunia itu akan pergi menjauh. Ya, kehidupan dunia itu akan mudbiroh, membelakangi kita. Dia akan meninggalkan kita. Ya, lewat ya, ke belakang kita. Artinya menjauh. Wartahallatil akhiratu mukbilah. Sedangkan akhirat itu ada di depan. Dunia akan kita belakangi. Akhirat akan ada di depan kita, menyongsong kita akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Ya. Maka masing-masing dan masing-masing dari individu, masing-masing dari orang, ya, minhuma banun. Dari keduanya, dunia dan akhirat itu ada anak-anaknya. Ya, memiliki anak. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Ya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabi. Karena sesungguhnya hari ini, hari ini di dunia ini adalah untuk beramal, wala hisab, dan tidak ada hisab. Ya, di dunia ini adalah untuk beramal dan tidak ada hisab. Wa ghadan, dan besok di akhirat, dan besok ketika di akhirat, hisabun wala amal. Adanya hisab dan tidak ada amal ketika di akhirat. Ya, maka pergunakan kesempatan ketika di dunia untuk melakukan amal, untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Ya, jangan sampai nanti ketika di akhirat yang waktunya adalah hanya sekedar untuk hisab, kemudian kita menyesal. Na'udzubillah. Itulah yang diingatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika mengibaratkan kehidupan manusia di dunia ini dan kehidupan manusia yang kelak akan ia temui di akhirat. Ya, dunia mudbirah, sedangkan al-akhirah mukbilah. Ya, akhirat menyongsong di depan kita, akan datang dan akan kita akan menemuinya. Sedangkan dunia akan kita tinggalkan, ya, karena dia di belakang kita akan tinggalkan. Ya, itulah kehidupan dunia. Jangan sampai sesuatu yang akan kita tinggalkan terus menerus kita gayuti, terus menerus kita, ya, apa istilahnya, kita ganduli begitu, kita ganduli terus menerus. Jangan sampai. Karena apa? Karena kehidupan yang sejatinya adalah kehidupan untuk akhirat yang ada di depan kita ini. Akhirat ada di depan kita yang siap menyongsong kedatangan kita. Itulah kehidupan akhirat. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fakunu min abnai, ya, apa, al-akhirah wala takunu min abnai dunya fakunu min abnail akhirah, maka jangan kalian menjadi anak-anak dunia, tapi jadilah kalian anak-anak akhirat. Artinya apa? Mementingkan kehidupan akhirat. Ya, dunia yang akan kita bawa, dunia yang akan kita bawa hanyalah selembar kain kafan. Walaupun kita kaya raya, ya, kaya raya, tapi yang masuk ke liang lahat hanyalah kain kafan dan amalan-amalan kita saat di dunia. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika memberikan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dua rakaat rawatib, ya, qabl subuh itu, sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Dua rakaat sebelum salat fajar, sebelum salat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, kenapa disebut dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Kenapa? Karena yang dua rakaat ini, pahala dua rakaat ini itu akan dibawa oleh kita sampai ke liang lahat, sampai ke alam barzakh, sampai ke alam ke alam akhirat. Sedangkan dunia, rumah, apapun yang kita miliki tidak akan dibawa. Jadi yang dua rakaat itu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Taruhlah kita ini punya dunia dan seisinya. Taruh. Kita punya dunia dan seisinya. Apakah akan dibawa ke liang lahat? Tidak akan. Ya. Yang akan dibawa oleh kita adalah yang dua rakaat. Pahala dua rakaat itu. Maka dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu bagi orang-orang yang beriman. Itu bagi orang-orang yang beriman. Maka, ya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh ini. Walaupun dalam keadaan safar. Ya. Bahkan sahabat, ada seorang sahabat setelah selesai sholat subuh, salam. Kemudian sahabat ini langsung berdiri lagi, sholat lagi dua rakaat. Nabi SAW tahu setelah sahabat ini selesai sholat dua rakaatnya, ditanya oleh Nabi, sholat apa engkau? Kata sahabat ini, saya sholat sunnah qobliyah subuh yang belum saya tunaikan. Dan Nabi SAW tidak mengingkari. Nabi SAW diam. Diamnya Nabi SAW adalah hukum. Artinya boleh ditunaikan sholat sunnah dua rakaat subuh itu, boleh ditunaikan ba'da sholat subuh, bila mana waktunya tidak mencukupi untuk menunaikannya. Karena mungkin sudah komat, ya, iqomah sudah ditegakkan sehingga tidak sempat untuk sholat dua rakaat itu. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain yang sahih, ditunaikannya setelah matahari terbit. Ya, dan inilah yang menjadi perselisihan para ulama, mana yang lebih baik dilakukan qodoknya itu, mengkodok sunnah qobliyah subuh itu ba'da setelah matahari terbit atau sebelum. Ini yang menjadi perselisihan para ulama, mana yang lebih afdol. Ya, yang satu pihak menyatakan ya sebelum matahari terbit dengan perilaku sahabat tadi. Yang satu lagi berdasar hadis ditunaikan setelah matahari terbit. Ya, intinya syahid daripada apa yang disebutkan ini, dua rakaat sunnah qabliyah subuh itu tidak pernah ditinggalkan. Ya, bahkan bisa diqadha. Ini ya menunjukkan keutamaan dua rakaat subuh karena di nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, orang-orang yang beriman ia akan memilih dua rakaat sunnah sebelum subuh itu ya dibandingkan dunia dan seisinya. Ya, itulah di antara bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk bisa hidup di dunia ini dengan memanfaatkan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Jadi bukan berarti Islam melarang orang itu jadi kaya raya, tidak. Boleh kaya raya. Ya. Para sahabat banyak yang kaya raya. Ya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan para sahabat yang lainnya, ya. Abu Bakar yang ketika menuliskan wasiat untuk seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah, kemudian ditegur ya sepertiga saja yang diinfakkan, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thuluthu kathir, sepertiga itu sudah banyak. Artinya apa? Jangan sampai meninggalkan anak keturunan tidak punya harta waris, tidak memiliki harta waris. Itu pun tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar yang kaya raya itu tetap menyisakan untuk ahli warisnya. Artinya apa? Manfaatkan dunia ini untuk kepentingan-kepentingan akhirat kita. Ya. Bekerja keras, jualan, ya. Siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang, ya, peras keringat. Untuk apa? Ya, supaya saya bisa haji, supaya saya bisa umroh, supaya saya bisa beli pakaian untuk ke masjid, supaya saya bisa bersedekah, supaya saya bisa membantu dakwah, supaya saya itu boleh yang seperti itu, bahkan dianjurkan. Silakan mau jungkir balik cari rezeki, silakan. Untuk apa? Untuk yang tadi. Untuk bersedekah, untuk fakir miskin, untuk janda yang tidak mampu. Ya, untuk dan seterusnya, untuk kebaikan-kebaikan, amalan-amalan ketaatan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ya satu kebaikan bagi diri kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita senantiasa bisa menunaikan segenap titah perintahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.